saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, di akhir tahun, sebagian saudara-saudara kita ada yang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya hal itu adalah tindakan orang-orang kafirin, yang mana sebagian saudara-saudara kita menirunya, mengikutinya, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu." Ila man ya Rasulullah? Al-Yahud wa an-Nasara? Qala, "Na'am." Faman? Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, "Kalian pasti akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya salah seorang di antara mereka, orang-orang sebelum kalian, masuk ke lubang bob binatang yang seperti biawak yang lebih kecil lagi, tentu kalian akan sama-sama mengikutinya, masuk ke dalamnya." Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahud wa an-Nasara, apakah yang akan kami ikuti adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau mengatakan, "Faman, siapa lagi?" Kalau kita perhatikan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ini benar-benar terjadi. Sebagian saudara-saudara kita, terutama di akhir tahun, ya, meniru jejak langkah, tindakan, sikap, perbuatan orang-orang kafirin Yahudi dan Nasrani. Kita akan perhatikan, di akhir tahun mereka melakukan hal yang seperti dilakukan oleh orang-orang kafirin. Mereka menunggu pergantian tahun, menunggu pergantian detik, menit, jam berikutnya di malam hari, sampai jam 00 tiba, masuk ke detik berikutnya, menit berikutnya, jam berikutnya, ketika itulah mereka serentak bersama-sama meniup trompet. Di antara mereka juga ada yang menyalakan kembang api dan petasan. Di antara mereka juga ada yang menyalakan motornya dengan menggasnya, mengadakan pawai motor sambil digas sehingga terdengar suara bising di malam hari, dan berbagai perbuatan lainnya yang dilakukan di malam hari ketika pergantian tahun. Dimana kalau kita perhatikan perbuatan-perbuatan tersebut dan menimbangnya dengan timbangan syariat, kacamata syariat, kita akan mengetahui mungkarnya hal tersebut. Apa saja, yakni kenapa hal tersebut mungkar? Yang pertama, itu dilakukan ketika orang-orang sedang beristirahat. Ya, ketika orang-orang sedang beristirahat yang seharusnya mereka tidak diganggu, tetapi kita mengganggu mereka dengan kita menggas motor kita, mengeraskan suara knalpot kita sehingga terdengar suara keras, suara bisingnya mengganggu orang-orang yang sedang istirahat. Demikian pula dengan menyalakan kembang api dan petasan. Ini juga sama mengganggu orang-orang yang istirahat di malam hari. Demikian pula meniup trompet juga sama mengganggu orang-orang yang sedang istirahat di malam hari. Di samping di dalamnya juga bergadang untuk yang bukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akibatnya seseorang bisa kesiangan dari salat subuh, bahkan sampai bisa meninggalkannya, wal'iyadzu billah. Di samping itu semua, kalau kita perhatikan satu persatu perbuatan tersebut, dari mulai meniup trompet. Trompet adalah alat yang biasa digunakan oleh orang-orang Yahudi dulu untuk memanggil manusia untuk beribadah. Untuk memanggil manusia beribadah, mereka menggunakan trompet. Kalau orang-orang Nasrani menggunakan lonceng. Maka saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawarkan dengan trompet, demikian pula dengan lonceng, beliau menolaknya. Yakni ditawarkan untuk memanggil manusia, mengumpulkan manusia untuk sholat berjamaah dengan menggunakan trompet dan lonceng, beliau menolaknya karena tidak ingin menyerupai orang-orang Yahudi yang menggunakan trompet. Demikian pula tidak ingin menyerupai orang-orang Nasrani yang menggunakan lonceng. Maka dari itu janganlah kita meniru mereka menggunakan meniup trompet, lonceng, ataupun menyalakan kembang api dan petasan. Karena inilah budaya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafirin. Sehingga dengan kita melakukan hal itu sama saja kita menyerupai mereka. Dan terkena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Di samping itu juga, di samping di dalamnya mengganggu orang lain yang sedang istirahat, meniru orang-orang Yahudi, Nasrani. Demikian pula ketika menyalakan kembang api dan petasan. Api biasa adalah sesuatu yang dimuliakan oleh orang-orang Majusi. Bahkan mereka menuhankan api. Mereka yang menyalakan api, mereka yang menyembahnya, dan mereka juga yang menjaganya. Saking tidak menggunakannya, mereka akal sehat. Mereka yang menyalakan api, mereka juga yang menyembahnya, mereka juga yang menjaganya agar api itu tidak padam, agar Tuhan mereka tidak mati, maka mereka menjaganya. Saking bodohnya manusia ketika itu. Dengan menyalakan kembang api sebenarnya juga sama, yakni meniru orang-orang Majusi yang menyembah api. Maka jangan kita meniru mereka dengan menyalakan kembang api dan petasan, apalagi di dalam petasan juga terdapat bahaya, baik membahayakan diri maupun orang lain. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara, tidak boleh membahayakan baik diri maupun orang lain. Ketika seorang menyalakan petasan misalnya, ya kalau petasannya semakin besar, bunyinya besar, maka sangat berbahaya bagi diri seseorang. Demikian pula bagi orang lain. Membuat orang lain mungkin yang sedang sakit jadi terganggu, orang yang jantungan bisa saja kalau suaranya besar dia kemudian meninggal setelahnya. Ya, maka dari sinilah mengapa kita katakan ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Oleh karena itu tidak boleh bagi orang tua membelikan buat anaknya trompet, membelikan buat anaknya kembang api dan petasan, ya, untuk memperingati akhir tahun. Kalau kita libur, mendingan manfaatkan untuk hal-hal yang mubah saja. Silahkan kalau seorang mau jalan-jalan, silahkan. Silahkan seorang kalau misalnya mau berkunjung ke rumah sanak famili, keluarga, silahkan. Nggak perlu dia sampai memperingati tahun baru, pergantian tahun, bergadang, dan melakukan hal-hal tadi. Sehingga tidak perlu dia sampai mengganggu orang lain. Cukup dia, silahkan kalau mumpung liburan, bukan karena kita memperingati tahun barunya, tapi karena liburan, silahkan seorang ada yang mau berkunjung ke rumah saudaranya, ke kampungnya, kemudian juga tamasya, silahkan. Itu semua diperbolehkan. Yang penting kita tidak perlu memperingati pergantian tahun, karena itu adalah perbuatan tindakan orang-orang kafirin yang kita dilarang menyerupai mereka. Di samping itu juga, di dalam hal itu, yakni kita membeli trompet, menyalakan kembang api dan petasan, kemudian juga pawai motor dan lain sebagainya, itu semua terdapat tabdzir, terdapat pemborosan uang, harta kita untuk hal yang sia-sia. Orang-orang bilang katanya sebagai bakar duit. Jadi kata sama saja, ketika seseorang membeli petasan, membeli kembang api, itu sama saja baru beli dengan harga yang ada yang mahal, ada yang sedang, baru beli langsung dihabiskan, dibakar uangnya. Ya, hanya menikmati sesaat, setelah itu hilang. Maka sama saja pemborosan. Sedangkan Islam melarang kita bersikap boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang boros itu saudara-saudaranya setan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anuhat wa karih lakum qila wa qal wa kathrat as-su'al wa idha'atul mal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan durhaka kepada orang tua, mengubur bayi wanita hidup-hidup seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, kemudian bersikap bakhil dan meminta terhadap hal yang tidak patut untuk diminta. Demikian pula dia melarang, yakni menyampaikan berita tanpa kita tabayun, cek dan recheck terlebih dahulu apakah benar atau tidak yang disampaikan. Demikian pula melarang kita terlalu banyak meminta, bertanya. Demikian pula melarang kita idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Termasuk menyia-nyiakan harta adalah menghamburkan untuk hal yang tidak bermaslahat, baik buat diri maupun buat kebutuhan ya kita. Ya, ketika kita keluarkan buat beli kembang api dan petasan, sama saja ya menyia-nyiakan harta. Sehingga dari sini perbuatan-perbuatan ini hukumnya haram dan tidak jangan kita lakukan, juga jangan kita membantu orang lain melakukannya dengan kita menjual belikan, dengan kita membelikan, dengan kita memberikan misalnya uang kepada anak-anak kita untuk membelikan hal-hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Termasuk hal yang sering juga dilakukan pada akhir tahun, sebagian saudara-saudara kita, mereka memeriahkan akhir tahun dengan mengadakan panggung-panggung hiburan. Mereka menghadirkan artis misalnya yang dibayar dengan bayaran yang mahal. Dan sudah maklum bagi kita, biasanya artis yang diundang pakaiannya serba minim, seksi, dan membuat manusia tergoda menyaksikannya. Dan biasanya, ya kalau kita perhatikan, ini dilakukan di malam hari sampai mungkin menjelang pagi hari. Demikian pula di sana terjadi berbagai macam kemungkaran. Kalau kita perhatikan dari sisi syariat, kita akan mengetahui ya banyak sekali kemungkaran yang terjadi. Di antaranya wanita yang dihadirkan, biasanya wanita dan pakaiannya pun seksi, sudah begitu minim. Ini membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa melihat hal-hal yang diharamkan, pasti terbuka aurat, gak ada yang tertutup aurat, yang ada terbuka aurat. Ya, sedangkan orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lan arahuma qatta. Ya, ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah saya lihat di zaman sekarang, tapi akan ada nanti. Maksudnya di zaman beliau, tapi akan ada setelah beliau. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar. Orang-orang yang memiliki pecut atau cambuk, yang mana ka'adnabil baqar, cambuknya ini seperti buntut atau ekor sapi, yang ribu nabihan nas, yang digunakan buat memecut, buat memukul manusia kalau mereka enggak mau nurut. Yakni orang yang pemaksa, yang keras, yang kasar, yang bengis, yang kejam, yang memaksa manusia. Ini calon penghuni neraka jenis pertama. Ya, seperti para pekerja paksa yang disuruh bekerja paksa, kalau enggak dia akan dicambuk. Mungkin dulu di negeri kita ketika kita dijajah, ada istilahnya kerja paksa oleh Belanda, kalau enggak kita akan dihukum, dicambuk dan lain sebagainya. Ini contoh penghuni neraka jenis pertama. Yang kedua adalah wanisaun tasiyatun ariyatun ma'ilatun muminat, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat, yang menyimpang, mumilat, dan membuat orang lain juga menyimpang. Seperti apa? Berpakaian tapi telanjang, yakni berpakaian tapi keadaannya ketat, membentuk lekuk tubuh seakan-akan seperti tidak berpakaian. Yakni ketat, membentuk lekuk tubuhnya seperti seakan-akan kalau kita menyaksikan seperti enggak berpakaian karena lekuk semua tubuhnya tertampak. Ini tafsir yang pertama. Yang kedua bisa juga maksudnya adalah transparan, tembus pandang. Karena sebagian wanita ada yang mengenakan pakaian yang tipis, sehingga bagian warna kulitnya terlihat dari luar karena tipisnya. Sudah begitu, minim juga pakaian yang dipakainya. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, termasuk penghuni neraka. La yadkhulna al-jannah. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Wa la yajidna rihaha, dan tidak mencium wanginya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal wanginya dapat tercium dari kejauhan jarak sekian dan sekian, saking dijauhkannya ya wanita-wanita seperti ini dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mungkin sering terjadi pada pergantian tahun, diadakan panggung-panggung hiburan kemudian mengundang artis dengan dibayar mahal. Ya, sudah mengeluarkan uang yang mahal kemudian menyesatkan manusia dan terkena firman Allah Subhanahu wa taala di surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Di antara manusia ada yang mempergunakan hal yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Mereka mengundang artis bernyanyi, menampilkan penampilan yang memamerkan aurat dan lain sebagainya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah." Membuat manusia tersesat dari jalan Allah. "Wa yattakhidaha huzwa," dan menjadikan agama Allah sebagai permainan, olok-olokan, ditinggalkan manusia. "Ulaika lahum adzabun muhin." Mereka ini akan mendapatkan azab yang pedih. Di samping itu juga, kalau kita perhatikan kegiatan tersebut, bergadang sampai menjelang pagi, yang akibatnya orang-orang banyak meninggalkan kewajiban, yaitu meninggalkan sholat subuh dan kesiangan dan seterusnya. Di samping itu juga terjadi terkadang-kadang ada tempat-tempat pojok, memojok, yakni tempat-tempat sepi, di mana ada seorang laki-laki dengan wanita, ya mojok di sana, berduaan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahluwanna rajulun bi imra'ah illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seseorang berduaan dengan wanita kecuali yang ketiganya adalah setan dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya yang sering terjadi. Maka dari itu, agar kita meninggalkan itu semua, tidak mendukungnya, dan mengingatkan saudara-saudara kita, mengingatkan teman-teman kita, mengingatkan keluarga kita, ya, dan sebagainya. Kita ingatkan semuanya agar menjauhi perbuatan itu, agar Allah Subhanahu wa taala tidak murka kepada kita. Dan kalau kita perhatikan, ya, mereka yang melakukan hal ini di akhir tahun, ya, kalau kita perhatikan sebelum tahun-tahun sebelumnya, mereka mendapatkan musibah. Dan itu sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak melakukan hal yang sama. Bagaimana dulu terjadi tsunami, bagaimana terjadi berbagai macam musibah, itu terjadi ketika mereka lupa sama Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat untuk maksiatan kepada-Nya, melakukan hal-hal yang menyimpang, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjauhkan kita dari hal-hal tersebut, dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaan-Nya, memudahkan kita untuk mendatangi perbuatan-perbuatan yang diridhoi-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah-Nya agar Dia terus membimbing kita ke jalan yang lurus, demikian pula membantu kita untuk menempuhnya, mengistiqomahkan kita di atas agama-Nya sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin hal-hal yang sering terjadi di akhir tahun yang perlu ingatkan, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nasihatku untukmu.